jadinya. Kumbang lalunan marayu, adia tadayo nata bang tinggi. Kironyo untuk apa larian sasa di hati pusarokan. kuasamu kita gitu.